نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين حاضرات معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله والشكر لله saya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya seiman, seakidah, meskipun sebelumnya mungkin kita tidak pernah atau belum pernah berjumpa. Namun walhamdulillah yang menyatukan kita di tempat ini adalah iman kepada Allah SWT. Yang menyatukan kita di tempat ini adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang diikat oleh iman. Islam telah mengajari kita untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik sesama kaum muslimin, baik itu mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Di antara doa yang kita semua telah menghafalnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada segenap warga sini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk insyaallah kami akan menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan amalan yang mulia, amalan yang semua orang semestinya ikut andil di dalamnya, amalan dakwah dan tarbiyah. Kalau dia mengatakan, saya bukan orang yang berilmu, kaif, bagaimana saya akan ikut andil dalam tarbiyah dan dakwah? Jawabannya, alhamdulillah, pintu kebaikan Allah bukakan untuk kita semua. Bukan hanya orang alim, bukan hanya orang yang berilmu saja yang mereka bisa meraih pahala dakwah dan tarbiyah. Namun siapapun yang ikut andil untuk terwujudnya kebaikan dakwah, ta'lim, tarbiyah, baik dengan pemikiran, dengan tenaga, dengan harta, apapun dia yang dia berikan untuk dakwah ini, tentu akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita bisa. Bukan hanya mereka-mereka yang dapat pahala yang berjibaku hari-harinya untuk mendidik dan mengajar, bukan hanya mereka. Bahkan mereka yang tulus dengan doanya, mereka yang bisa membantu dengan tenaganya, yang bisa berkontribusi dengan hartanya semua, yang ikut mendapatkan bagian dari ajar pahala dari Allah SWT. Dakwah ini tidak bisa dipikul sendiri, membutuhkan adanya sokongan dari berbagai pihak. Nabi Musa dengan segala kemampuan, ilmu dan kekuatan fisik yang dimilikinya, ketika diperintah oleh Allah SWT untuk berdakwah, mengajak iblis dari kalangan manusia, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa memohon kepada Allah agar ditemani oleh saudaranya, yaitu Harun. Bukan hanya ditemani, bahkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam memohon kepada Allah agar Harun diangkat menjadi rasul. Allah kabulkan. Allah kabulkan permohonan Nabi Musa alaihi salatu wasalam sehingga Harun pun diangkat menjadi rasul. Tidak bisa dakwah ini dipikul sendiri. Rasul alaihi salatu wasalam, lihat bagaimana di awal-awal Islam mengajak manusia kepada agama yang belum pernah mereka dengar. Mengajak kepada keyakinan yang bertentangan dengan agama nenek moyang. Anda bisa bayangkan benturannya pasti akan keras. Siapa yang mendukung dakwah Nabi? Khadijah. Dengan fulusnya, karena dia seorang tajirah, ghaniyah, kaya. Demikian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di awal-awal Islam banyak para budak sahaya yang masuk Islam. Namun karena mereka masih dimiliki oleh Tuhannya, mereka menjadi sasaran empuk untuk disiksa, disakiti. Maka Abu Bakar dengan fulusnya yang melimpah membeli mereka-mereka ini, kemudian dimerdekakan. Intinya bahwa dakwah melibatkan banyak pihak. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton, namun kita jadi pelaku. Jangan sampai kita melihat orang beramal kemudian kita hanya menyaksikan, namun sebisa mungkin kita juga menjadi pelaku dalam kebaikan. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam misalnya, beliau menganjurkan sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang yang waktu itu kondisinya mengenaskan. Para sahabat, mereka membawa apa yang mereka bawa. Namun ada sebagian sahabat tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Baik. Masih? Baik. Mereka enggak punya apa-apa, namun mereka rela datang ke pasar menjadi kuli angkut dadakan. Dari hasilnya sebagian disedekahkan. Sahabat tidak ingin hanya menjadi penonton. Tidak ingin ada orang beramal kemudian mereka ya hanya menonton, namun mereka pun ingin menjadi pelaku sesuai dengan kemampuan mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, amalan dakwah dan tarbiyah tadi sudah saya sebutkan, amalan yang membuka semua pihak untuk ikut andil padanya, untuk ikut berpartisipasi padanya. Sedikit yang Anda berikan untuk dakwah ini akan bernilai. Apapun yang Anda berikan, apakah tenaga, apakah pikiran, apakah harta, jangan sampai kita hanya melihat saudara kita, mereka letih, kemudian kita yang memiliki kesempatan tidak memberikan dukungan. Karena sifat kaum mukminin dan mukminat disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian adalah kekasih untuk sebagian yang lain. Mereka sama-sama mengajak pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dengan dakwah dan tarbiyah ini dipikul bersama, maka akan ringan. akan ringan. Sesuatu kalau dipikul bersama akan ringan. Di samping itu juga, tidak akan ada orang yang mengklaim bahwa dirinya itu orang yang paling berjasa. Coba kalau enggak ada saya di sini, orang enggak ngerti agama. Tidak ada. Tidak ada orang yang mengklaim seperti itu. Karena semua punya andil, semua punya ya jasa. Jadi inilah kesempatan di kita semua hadirin rahimani wa rahimakumullah untuk kita mendharma baktikan waktu kita, harta kita, tenaga kita untuk kebaikan. Allah akan ganti yang lebih baik. Karena Allah SWT mengatakan wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan pasti Allah akan mengganti. Jangan khawatir. Apa yang kita curahkan dari tenaga, dari pikiran itu sia-sia, jangan khawatir, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Terkadang ada sebagian orang, misalnya, dia banyak meluangkan waktunya untuk membantu dalam pendidikan dan dakwah. Kemudian dia berpikir, ya Allah, kalau anak seperti ini terus, kapan anak dapat fulus? Orang-orang sudah punya sayara, punya mobil, orang punya ini, punya itu. Anak masih pakai ontel, masih pakai sepeda onta. Mungkin akan ada muncul seperti itu. Ingat bahwa kamu orang yang sedang memperjuangkan agama Allah. Baik cepat atau lambat, Allah SWT akan menolong kamu. Allah enggak akan membiarkan kamu itu kekurangan. Allah enggak akan biarkan kamu ya seperti itu. Allah akan bantu sesaat nanti. Yakin. Karena Allah SWT mengatakan innasurullaha yansurkum. Kalau kalian membela Allah, jadi membela agama Allah, pasti Allah akan bela kalian. Baik cepat atau lambat. Nah ya, dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim di awal-awal Islam, umumnya mereka kere. Sulit, sudah gitu mereka diintimidasi oleh kaum musyrikin. Tapi mereka sabar-sabar sampai kemudian Allah SWT ya membukakan pintu rezeki kepada mereka. Orang enggak nyangka seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia masih mengingat waktu itu dia itu orang yang ketujuh yang masuk Islam. Saking fakirnya, ya saking fakirnya. Dulu para sahabat itu makan dedaunan, akar-akar pohon. Saya pecah bibir mereka berdarah. Bahkan maaf beraknya seperti apa namanya kambing cemendil yang dimakan daun, yang dimakan akar. Fakir, tofron, gak ada apa-apa. Ya, tapi barakallahu fikum mereka sabar-sabar sampai kemudian Rasul masih hidup saja. Sahabat-sahabat ternyata menjadi orang yang kaya raya. Ketika sahabat-sahabat sakit keras, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini dumalin, orang yang banyak fulusnya, sementara enggak ada ahli waris anak kecuali hanya satu binti saya. Gimana kalau seluruh harta saya tak infakkan? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau separuh harta saya tak infakkan? Kata Nabi, jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Kata Nabi, as-sudus was-sudusu kasirun. Sepertiga, sepertiga itu banyak, namun dibolehkan. Maksud dari ini bahwa sahabat Sa'ad dari beliau dahulu makan dedaunan, makan akar-akar pohon sampai kemudian menjadi orang yang tajir. Dumalin. Tak lama. Yang penting sabar. Ya, yang penting sabar dalam meniti ya jalan dakwah dan tarbiyah ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah orang yang meniti jalan dakwah dan tarbiyah, dia berbahagia karena diberi kesempatan untuk mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tugas dakwah ini tugas yang mulia dan besar pahalanya. Dan seiring dengan besarnya pahala, tentu besar pula tantangan. Nah, ya, kita ingin dapat sesuatu yang besar kemudian enggak berkorban. Ngimpi itu. Untuk mendapat sesuatu yang besar memang harus berkorban. Ya, harus berkorban. Ya, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu dan yang lainnya. Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi berita gembira kepada kita. Sebagai umat Nabi tentu kita percaya dengan sabda beliau. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah menunjuki seseorang melalui jalannya kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan humrun na'am, unta yang merah. Kendaraan yang holy tentunya, kendaraan yang mahal. Ya, unta merah. Sekarang apa kalau sayyarah itu? Mungkin Alphard atau apa. Ya, kurang lebih. Gak usah Lamborghini lah, yang kurang lebih lah, ya kan. Artinya, kalau satu orang saja mendapat petunjuk melalui jalur kita, itu lebih baik bagi kita pahalanya daripada kita mendapatkan unta yang merah. Kalau orang mengatakan, oh, saya bukan orang yang alim, masa saya berdakwah. Loh, tadi sudah kita katakan, sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya tenaga, yang bisanya dengan doa. Sampai pun kita misalnya lengi. Fulus misalnya sehari khamsa ilif, 5 ribu, sampai misalnya sebulan kita belikan mushaf. Ya, kita belikan apa? Buku, kemudian kita taruh di masjid, dibaca oleh orang. Pahala itu. Teorinya ringan. Khamsu ilif kan enggak banyak, 5 ribu setiap hari. Praktiknya itu, ya. Enggak banyak, asal mau. Pahala itu banyak, asal apa? Mau. Ya. Nah, ya, kalau kita sehari jajan, beli mie ayam, beli bakso, beli apa, ya, masakah kita meluangkan, menyisihkan sedikit saja harta kita? Enggak usah banyak-banyak. Khamsu ilif sudah, 5 ribu setiap hari. Sebulan sudah berapa? Berapa dah sebulan? Ya? Lumayan ya. 150 ribu. Bisa satu mushaf Al-Quran. Membantu mereka-mereka yang ingin belajar kemudian kekurangan. Ya, misalnya biaya. Atau mereka yang membutuhkan ya alat tulis. Atau masjid tempat taklim. Misalnya karena panas butuh kipas, kita belikan kipas. Demikian pula misalnya keran-keran tempat wudu misalnya, kita perhatikan. Bisa jadi kita melihat ini kok anak-anak setiap saat duhur mesti terlambat. Ada apa ini? Kita periksa, ya Allah, dari 10 keran ternyata ya 5 korban rusak, yang 5 beres. Ini sebabnya mereka terlambat. Kita belikan. Satu keran misalnya 50 ribu. 50 ribu kali 5 itu 50 ribu. Dengan ini yang mereka tadinya sholatnya terlambat karena antri jadi tidak terlambat. Kita melihat loh, kok banyak kerumunan ini. Pada belajar di sini kenapa? Oh, di sana pada mati lampunya. Jadi mereka kerumunan di bawah lampu. Yang sebelah sana kosong karena lampunya mati. Kita belikan lampu. Berapa lampu itu? 50 ribu, 100 ribu. Bisa memecah kepadatan. Artinya semua kita harus punya greget. Ya, semua kita harus punya greget untuk kebaikan. Ini kesempatan hidup kita. Jangan sampai kita melewati hidup ini tanpa memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Sebaik-baik orang itu orang yang bisa memberikan kontribusi terhadap orang lain. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam menginginkan dari masing-masing kita menjadi orang-orang yang ya memanfaatkan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki untuk kebaikan. Nah, ya. Orang-orang kafir, mereka rela membelanjakan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia di jalan Allah. Allah SWT mengatakan, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka rela menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Harta mereka kelontorkan, duit mereka keluarkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Agar orang enggak ngerti agama ini, mereka rela mengeluarkannya. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawanya demi kebatilannya. Allah SWT mengatakan, "Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut." Dan orang-orang kafir mereka berperang untuk membela setan-setan mereka. Bahkan mereka saling berwasiat satu dengan selainnya untuk saling istiqomah, kekeh di atas kebatilannya. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ucapan mereka satu dengan selainnya, animshu wasbiru ala alihatikum. Animshu, lanjut saja. Wasbiru ala alihatikum, bela Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, mereka juga saling berwasiat untuk kekeh di atas kebatilannya. Animshu wasbiru ala alihatikum, lanjut, sabar kalian dalam membela Tuhan-Tuhan kalian. Seperti itu musuh-musuh kita. Seperti itu kaum musyrikin. Maka barakallahu fikum, tentu kita untuk kebaikan, untuk Islam, kita harus rela. Setiap hari yang terbit padanya matahari, turun dua malaikat. Satu malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kebinasaan kepada orang yang pelit. Silakan. Mau doa malaikat mana yang kita inginkan? Doa malaikat yang mendoakan keberkahan kepada kita atau doa malaikat yang mendoakan kebinasaan? Tinggal pilih. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga mencontohkan kepada kita untuk kemajuan dakwah dan pendidikan. Beliau pun bermusyawarah dengan para sahabat. Nabi bukan seorang pemimpin yang otoriter. Kamu harus manut pada saya, kalau tidak pergi. Tidak seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam seorang yang kalau mengambil keputusan, beliau bermusyawarah. Selama tidak ada ketua syariat, Rasul bermusyawarah. Allah SWT mengatakan, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kami Rasul dalam mengambil keputusan. Bahkan Rasul pun tidak kemudian apa-apa kalau usulannya enggak diterima oleh sahabat. Asalkan itu demi kebaikan, Rasul menerima. Salah satu contoh, ketika telah sampai di telinga Nabi, pasukan musuh sudah merayap dari Mekah ke Madinah. Ketika perang Uhud, 3.000 personil di zaman itu bukan pasukan yang sedikit. Rasul pun mengantisipasi serangan musuh yang besar ini dengan beliau bermusyawarah lebih dahulu. Kira-kira langkah apa yang akan ditempuh untuk bisa menghadang serangan musuh. Rasul waktu itu beliau mengusulkan perang kota. Perang kota berarti biar musuh masuk ke dalam kota Madinah, kemudian muslimin dari gang-gang kota Madinah melakukan, dari balik gedung melakukan serangan. Dan tentu secara strategi muslimin menang karena menguasai medan. Ya. Namun mereka-mereka yang tidak ikut perang Badar, mereka mengusulkan, ya Rasulullah, kita perang terbuka. Perang terbuka, kita cegat mereka di Uhud. Rasulullah mengalah. Mengalah. Kemudian terkumpul sekitar 1.000 orang untuk berangkat menuju Uhud. Rasul sudah memakai baju perang dan mempersiapkan senjatanya. Sebagian sahabat yang mengusulkan untuk perang terbuka menyesal, ya Rasulullah, mungkin usulan kita orang ini yang memaksa Anda, ya Rasulullah, kami enggak enak. Kata Rasul, tidak, ini sudah diputuskan. Berangkat pasukan, walhasil, ya, natijahnya, hasilnya muslimin kalah. Kalah dalam perang Uhud. Padahal awal mula itu menang, sudah babak pertama menang dengan cepatnya muslim mukul mundur lawan. Kalaulah pasukan, ya, elit muslimin tidak turun dari Jabal Rumat. Yang pernah ke Uhud, dia tahu Jabal Rumat itu gak tinggi amat sih sekarang, loh, dulu tinggi. Udah beratus-ratus tahun terkikis dengan hujan, ya lama-kelamaan apa? Ya, mulai rendah, dulu tinggi. Pasukan elit muslimin ada di sana, 50. Di bawah pimpinan komandan Abdullah bin Jubair. Rasul berpesan, kalian tetap pada posisi kalian. Biar kita kalah atau menang, kalian tetap di sini. Wah, subhanallah, di awal pertempuran muslimin dengan cepatnya bisa memukul mundur lawan. Dalam rangka musyrikin mereka lari supaya apa namanya, beban mereka tidak berat. Bekal-bekal mereka dilemparkan semua. Lari kaum musyrikin dari medan tempur, dan pasukan muslimin pun sudah mulai memunguti harta rampasan perang. Lah, mereka-mereka dari gunung ini, pasukan elit ini tergoda. Ngapain kita ada di sini? Musuh sudah pergi. Ya, kita turun, kita bantu ashabna, teman-teman kita untuk mengutih harta rampasan perang. Sang komandan mengingatkan, jangan. Rasul mengingatkan kita untuk kita tetap di posisi kita, biar kita kalah atau menang. Namun sebagian tetap turun. Karena apa? Ngapain kita di sini? Musuh sudah pergi. Dalam benak dia sudah selesai perang. Ya, tinggal royid-royidan istilahnya. Ngapain kita di sini? Turun mereka mengambil harta rampasan perang. Ketika itu Khalid bin Walid yang masih musyrik tahu, ya, dari kejauhan bahwa pasukan elit muslimin bisa ditembus. Maka dia dengan beberapa orang yang bermanuver dari belakang gunung, kemudian dia sambil membaca situasi, kemudian dia segera menggerakkan, ya, pasukannya dan bisa membabat habis pasukan elit muslimin. Tidak terkecuali sang komandan pun terbunuh Abdullah bin Jubair. Buas membantai pasukan elit muslimin, kemudian mereka dari atas gunung segera seperti banjir menyerang muslimin yang sedang dalam keadaan tidak siap, sedang memunguti harta rampasan perang. Muslimin pun lari dari depan, kemudian dihadang, terjebak dan terbunuh tidak sedikit dari para sahabat. Di antara terbunuh waktu itu adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib Asadullah, sehingga Allah SWT terbunuh dalam perang ini, dibunuh dengan cara licik oleh Wahsy. Intinya, ketika dalam perang ini kalah, apa Rasul menyalah-nyalahkan sahabat itu? Kita kalah kan? Itu kan usulan kalian. Coba kalau kalian dulu manut dengan saya, perang kota enggak kan kayak gini. Rasul enggak ngomong seperti itu. Rasul enggak nyalah-nyalahkan. Sesuatu yang sudah disepakati bersama, kalah atau menang, berhasil atau gagal, sudah menjadi tanggung jawab bersama. Walhamdulillah. Seperti itu pula dalam dakwah. Sesuatu yang kita bangun bersama-sama dengan dana bersama-sama, dengan pemikiran bersama-sama, atas mufakat, maju dan mundurnya sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak ada yang mengklaim bahwa sayalah orang yang berjasa. Kalau nanti misalnya gagal kemudian ada yang disalah-salahkan, tidak. Sudah menjadi kesepakatan bersama. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kebersamaan dalam amal kebaikan ini sangat-sangat dituntut dalam Islam. Dan dicontoh oleh Rasul dan para sahabat. Lihat ketika Rasul alaihi salatu wasalam pertama kali datang ke Madinah. Dan sebelumnya sampai di Quba, beliau membangun masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin, tidak membedakan yang kaya dari yang miskin. Masjid tidak membedakan yang pejabat dari rakyat jelata, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kemudian setelah beberapa hari di Quba, Rasul melanjutkan menuju jantung kota Madinah. Yang pertama kali beliau lakukan pun membangun masjid. Lagi-lagi masjid adalah simbol persatuan muslimin dan tempat bertemunya kaum muslimin untuk kebaikan. Waktu itu ketika membangun masjid Nabi, para sahabat mereka mengangkut satu batu. Sedangkan Ammar bin Yasir waktu itu mengangkut dua batu. Kekuatan orang kan beda-beda. Yang penting ikut andil. Demikian pula dalam perang Khandaq misalnya. Sekarang di daerah Khandaq itu ada masjid namanya Masjid Salman Al-Farisi. Dekat situ dulu itu parit berumbang yang panjang, yang dalam dan lebar. Kenapa? Karena waktu itu kota Madinah dikepung oleh pasukan gabungan, pasukan koalisi. Pimpinan panglima perang Sufyan Harb, seorang panglima yang terlatih dan sangat lihai. Kabilah-kabilah Arab berkumpul untuk menyerang Madinah waktu itu. Lagi-lagi Rasul juga bermusyawarah. Apa kiat kita untuk membentengi kota Madinah dari serangan musuh? Sahabat Salman Al-Farisi yang dulu dia dari Persia punya pengalaman. Kalau musuh menyerang seperti ini, maka benteng pertahanan yang paling bagus adalah membuat parit. Parit yang dalam, yang lebar dan panjang. Tujuannya agar kuda-kuda musuh tidak bisa melompat, andai kata mau turun, mau naik lagi susah, dalam, terhalang oleh parit. Ternyata usulan ini disetujui. Dan bukan tanpa resiko. Di zaman belum ada alat pengeruk, belum ada alat berat untuk memindahkan batu. Tanah Madinah enggak kayak tanah kita, berbatu. menggunakan kampak, menggunakan linggis, menggunakan cangkul, segala apa yang mereka miliki, Rasul pun ikut. Sahabat Jabir bercerita bagaimana proses penggalian parit ini cepat dan betul-betul sangat-sangat dramatis. Kata sahabat Jabir, famakasna salasata ayamin lam natadawwaq dawqa. 3 hari kita menggali parit, enggak nyicipi apapun. Enggak ada makanan pun yang masuk. Bayangkan kalau kita kerja bakti misalnya, ya, membuat pondasi baru sejam dua jam berhenti snack. Ya, berbagai macam gorengan, wala ada jus ini, es ini. Setelah sejam lanjut. Sejam lagi berhenti makan besar. Nikmat kita orang ini. Nikmat sekali. Ya, Rasul dulu para sahabat kayak apa? Kita sebutkan sejarah seperti supaya kita bersyukur bahwa Islam yang kita rasakan saat ini adalah buah perjuangan ya orang-orang yang hebat. Mereka tidak hanya mengorbankan perasaan. Mereka bukan hanya mengorbankan waktu. Bukan hanya mengorbankan harta, nyawa pun mereka korbankan demi agama ini. Nah, kita ini yang hidup di zaman sekarang ini merasakan besarnya buah dari perjuangan Rasul dan para sahabat. Apa kewajiban kita? Kita berterima kasih kepada mereka. Kita mendoakan kebaikan untuk mereka dan meniti jejak mereka. Meniti jejak mereka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam dakwah dan tarbiyah ibarat regu pasukan yang dikirim oleh pemerintah untuk melaksanakan misi yang mulia. Ketika pasukan ini mendapat ghanimah harta rampasan perang, maka siapapun yang ikut dalam pasukan ini dapat bagian. Apakah mereka yang bagian logistik? Apakah mereka bagian apa namanya yang menangani kesehatan, yang menangani apa namanya, ya, dan yang lainnya? Tentu tugas mereka beda-beda, namun tujuannya sama. Seperti itu pula dalam dakwah pun seperti itu. Ada ustadz, ada ustazah, ada pengurus, ada pula di sana yang berkontribusi dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan doanya. Jangan remehkan doa. Bisa jadi doa dari orang yang tulus menjadi sebab sebuah amal kebaikan Allah lancarkan. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah waktu itu selesai dari pertempuran dan harta rampasan perang dikumpulkan, sahabat Sa'ad waktu itu ingin meminta jatah ghanimah rampasan perang yang lebih karena beliau merasa dalam perang ini besar jasanya. Kata Nabi, kembalikan atau jangan. Rasulullah alaihi as-salatu wassalam mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanyalah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah dengan sebab orang-orang dhaif, orang lemah dari kalian. Kalau orang yang kuat bisa terjun di medan laga menenteng senjata, mereka-mereka yang lemah, mereka kuat dengan doanya, dengan ikhlasnya. Yang ini membela dengan tenaganya, yang ini membela dengan doanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum bil ajri. Sesungguhnya di Madinah di waktu itu Nabi dan para sahabat dalam perjalanan, perjalanan perang. Kata Nabi, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melintasi satu perjalanan dan tidaklah kalian menyeberangi lembah kecuali mereka ikut dapat pahala seperti kalian. Mereka terhalangi oleh uzur. Ada yang sakit, ada yang ini dan itu. Meskipun mereka tidak berangkat, namun mereka dapat pahala. Karena mereka terhalang oleh adanya ketidakmampuan, namun keikhlasan mereka, doa mereka menjadi sebab ya kemenangan kaum muslimin. Intinya, jangan pernah kita ketika melihat orang lain berjibaku dalam kebaikan, dalam dakwah, dalam tarbiyah, kemudian kita hanya menjadi penonton. Mari kita menjadi pelaku. Mari kita ikut andil dalam kebaikan itu apapun kemampuan kita, apapun kapasitas kita. Karena dakwah ini memerlukan sokongan dari banyak pihak. Walhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tata Isya, tifadal adhan dulu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa andilnya kita dalam kebaikan dalam dakwah dan tarbiyah, insyaallah menjadi sebab kita mendapat pahala yang berlipat. Karena siapapun orang yang menjadi perantara untuk terwujudnya kebaikan, sama seperti orang yang melakukan kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi." Orang yang mengajak kepada kebaikan sama pahalanya dengan orang yang melakukan kebaikan. Dengan kita ikut serta dalam berdakwah atau menebarkan kebaikan, maka kebaikan di tengah masyarakat akan menjadi hal yang disukai. Manusia pun menjadi tahu hukum. Orang-orang saleh dan orang-orang yang baik terhormat. Namun sebaliknya, kalau kita tidak peduli dengan agama ini, tidak peduli dengan dakwah ini, manusia pun mereka hidup dalam kebodohan. Kalau sudah seperti itu, pada gilirannya nanti berbagai macam kejahatan muncul di tengah masyarakat. Demikian pula ketika kita membiarkan kejelekan dan tidak ada upaya untuk memperbaiki, bukan mustahil Allah akan membinasakan orang yang baik dan orang yang buruk. Ibarat satu kaum atau ibarat beberapa orang, mereka naik di atas perahu. Ada yang di dek atas, di dek bawah. Ada lantai atas, lantai bawah. Orang yang di lantai bawah kalau ingin mengambil air, dia naik tangga. Kemudian dia nimba. Lama-kelamaan mereka berpikir, kalau kita ingin mengambil air selalu kita naik tangga, capek kita orang. Sudah, kita bolongi saja lubang ini paruh supaya gampang kita menciduk air. Kalau orang-orang yang ada di lantai bawah ini dibiarkan melubangi perahu, apa yang terjadi? Akan masuk air tersebut, tenggelam. Bukan hanya mereka yang di bawah, semua yang tenggelam. Sehingga pernah Zainab binti Jashin, Ummul Mukminin, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Apa mungkin kita dibinasakan oleh Allah, padahal di tengah-tengah kita masih ada orang salih? Kata Nabi, "Na'am, idza kathara al-khabath. Kata Nabi, iya, kalau kejelekan telah merajalela. Demikian pula kalau ada kejelekan namun kita tidak berusaha untuk memperbaikinya, bisa menjadi sebab doa kita masih tertahan. Doa kita masih tertahan. Makanya barakallahu fikum, mari dari tempat ini kita mengajak semuanya untuk ikut serta dalam kebaikan apapun yang kita curahkan untuk dakwah, untuk ta'lim, untuk tarbiyah, pendidikan. InsyaAllah SWT akan berikan pengaruh yang besar. Dan mungkin itu nostalgia terindah dalam hidup kita, bahwa kita telah ikut andil dalam kebaikan. Kita telah melewati, hidup kita ini telah memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Namun di sana ada beberapa alasan yang terkadang dikemukakan oleh sebagian orang untuk kemudian tidak ikut andil dalam dakwah dan tarbiyah. Di antaranya, seorang meninggalkan dakwah dan tarbiyah karena dia merasa bukan orang yang solih, bukan orang yang berilmu. Ini sudah kita jawab tadi, bahwa dakwah tidak melulu seorang berceramah. Ikut andil dalam dakwah tidak melulu seorang itu yang menyampaikan ilmu, ikut memperlancar kegiatan taklim. Itu bagian daripada dakwah. Membeli buku-buku doa kita berikan, kita wakafkan. Membeli mushaf Al-Quran kita ya wakafkan. Ini bagian dari dakwah. Semua orang mampu sebenarnya. Tentu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga sebagian orang terkadang meninggalkan dakwah karena terkadang ada kritikan. Ah, kamu jangan urusan dengan apa? Jangan ikut campur urusan orang lain. Ya, misalnya ada kejelekan, kemudian kita ingatkan. Kadang orang yang kita ingatkan jawabannya, kamu gak usah ikut campur urusan orang lain. Ini urusan anak sendiri. Ente urus diri ente sendiri. Kita katakan, oh bukan seperti itu. Ini justru bukti kasih sayang kita pada saudara kita sesama muslimin. Ketika kita yang mengajak pada kebaikan, mencegah dari kejelekan, justru ini bentuk sayangnya kita pada mereka. Kalau kita enggak sayang, untuk apa kita capek-capek ngurusin orang lain? Namun karena sayangnya kita, cintanya kita, ya kita mengingatkan. Kita mengingatkan. Kemudian juga di antara hal yang terkadang melemahkan mental kita untuk ikut dalam dakwah dan tarbiyah, ya terkadang ketika ada orang melakukan kejelekan, orang katakan biar orang memilih apa yang mereka pilih, orang bebas kok milih jalan hidup, kan ada 1000 jalan menuju Roma. Kalau menuju Roma mungkin 1000 jalan menuju surga hanya satu. Itu jalan yang Allah SWT dan Rasulnya telah tentukan. Kita terkadang ketika mendengarkan ucapan seperti itu, mungkin kita akan melemah. Iya ya, orang mereka terkadang mengatakan, terserah orang mau ini dan itu, orang bebas kok milih. Mau jadi orang yang waras atau orang yang gemblung, terserah. Terkadang seperti itu, melemahkan mental kita. Ya bukan terserah. Kita suruh milih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Bukan asal terserah, bukan. Kalau kita itu adalah hamba Allah, ya pilih yang baik. Bukan asal apa namanya, ya semau kita. Jangan seperti orang kafir yang Allah SWT sebutkan mereka itu makan, ya mereka itu bersenang-senang seperti binatang. Jangan seperti orang-orang kafir yang Allah beri mereka mata, namun tidak mau untuk melihat kebenaran. Diberi telinga namun tidak mau mendengar kebenaran. Diberi hati namun tidak mau untuk memahami kebenaran. Kemudian juga di antara sebab terkadang seorang itu loyo, ya, untuk ikut andil dalam dakwah karena lambatnya orang dalam menyambut ajakan ini. Mungkin seorang berdakwah seminggu dua minggu belum ada yang menyambut, sebulan dua bulan. Jangan kemudian kita menyerah. Tugas kita hanya menyampaikan hidayah di tangan Allah SWT. Coba Anda baca seperti apa kesabaran Nabi Nuh. Tinggal di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Umur orang dahulu itu panjang-panjang. Ya, kayak umur ya umat ini. Umur umat ini kata Nabi antara 60 sampai 70. Itu umumnya. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 dan 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan minim yang ya lebih dari itu. Nabi Nuh 950 tahun tinggal di tengah kaumnya siang dan malam, terang-terangan semi-semi berdakwah. Dan ketika puncaknya mereka telah membangkang, azab Allah turun. Allah mengatakan, wama amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali hanya apa? Sedikit. Apa kemudian Nuh tidak berhasil? Apa Nuh gagal dalam dakwah? Tidak. Tugas dai adalah menyampaikan hidayah dari tangan Allah SWT. Ketika Nabi Yunus, beliau merasa umatnya ini lamban dalam menyambut ajakannya. Lanjut ya. Lamban dalam menyambut ajakannya. Nabi Yunus pun ya, dia marah meninggalkan kaumnya. Wah, subhanallah, Nabi Yunus yang mendapat ujian besar. Ketika naik di atas perahu di tengah-tengah laut, ternyata perahu yang dinaikinya keberatan beban. Dan harus ada yang dikorbankan. Ya bukan barji barbeh. Bu barji barbeh, bukan. Dikorbankan, meminimalisir korban. Pokoknya harus ada yang dilempar supaya apa? Enggak berat. Supaya enggak tenggelam semua. Tentu kira-kira siapa yang berhak ya. Yang berhak dilempar, yang nanti di undian namanya keluar, itu yang berhak dilempar. Ternyata keluar nama Yunus. Mereka heran, orang baik kayak gini kok. Diulangi lagi. Siapa tahu mungkin salah. Yunus lagi. Saya berkali-kali, ya sudah. Lempar Yunus ke dalam laut. Ditelan oleh kenun. Oleh Hud. Kemudian berada di dasar laut, berada di dalam perut ikan, berada di apa namanya gelapnya air laut. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Para malaikat yang di langit heran, ini suara siapa? Ini suara orang yang biasa kita dengar, dia sedang membutuhkan bantuan. Allah mengatakan, kalian tidak tahu. Itulah hambaku Yunus. Dia ditelan oleh ikan. Maka Allah Taala zat yang mengatur alam semesta menggerakkan ikan tadi untuk menepi, menepi, menepi. Ketika sudah di tepi pantai, kemudian ya Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan itu dalam keadaan masih hidup. Ketika Nabi Yunus pulang ke tengah-tengah kaumnya, tidak disangka, tidak dinyana, mereka telah beriman. Jumlah mereka itu kata Allah, mi'atu alfin aw yazidun. Jumlah mereka itu 100 ribu, bahkan lebih. Aw di sini kata ulama bal yazidun. Zaka zaman itu 100 ribu orang ya banyak banget. Sekarang aja kalau orang mengumpulkan 100 ribu zaman, jadi anggota dewan ya, ya kan? 100 ribu beriman dalam keadaan enggak ada Nabi Yunus. Ini pelajaran untuk kita. Jangan kemudian kita mentang-mentang, coba kalau enggak ada anak, orang ini enggak ngerti agama, orang sini enggak ngerti syariat. Jangan. hidayah bisa saja Allah berikan tanpa ada kita. Ya kan? Bayangkan ketika Nabi Yunus melihat bagaimana mereka umatnya lamban menerima dakwah, kemudian Nabi Yunus pun apa? Meninggalkannya. Ketika pulang ternyata mereka fa'amanu kulluhum. Semuanya beriman. Tidak tanggung-tanggung jumlah mereka mi'atu alfin. 100 ribu. Aw yazidun, bahkan lebih. Zaka zaman, zaman itu banyak banget jumlah itu. Ikhwani rahimani wa rahmatullah. Terkadang seorang dia meninggalkan tahun atau ikut dalam andil dalam dakwah karena ada ya ejekan dari sebagian orang, permusuhan dari sebagian orang. Janganlah hal itu kemudian menyurutkan tekad kita. Kita enggak ada apa-apanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita itu saking enaknya sudah. Hanya dikatakan ya misalnya ya kita ketika berdakwah dikatakan ini dan itu kemudian kita mundur. Ini di samping lemah mental, lemah iman yang kayak gitu. Jalan dakwah itu memang ya bukan jalan yang ditaburi oleh bunga. Jalan yang terjal, jalan yang memang beliku. Namun karena memang besarnya ya, besarnya pahala yang didapat oleh orang yang ikut dalam ya menebarkan kebaikan. Setan enggak ingin kalau orang-orang ini mengerti syariat ya, sehingga nanti teman-temannya setan jadi sedikit di neraka, tidak ingin. Maka berbagai cara setan melontarkan ya apa namanya tuduhan-tuduhan agar orang lari daripada dakwah dan kebaikan. Demikian pula di antara sebab seorang meninggalkan dakwah atau tidak mau ikut andil dalam dakwah karena sedikitnya orang yang mendukung. Jangan kemudian hal ini menyurutkan ya tekad seorang. Demikian pula terkadang karena apa? Ya, fitnah keluarga, anak dan istri. Seorang yang sedekah barang 50 ribu, dibilang jangan infak dulu mas, kita belum punya kulkas, belum punya sayaroh. Ya Allah, 50 ribu. Gak setiap hari. Kadang-kadang. Itu mungkin saja istri kita, anak kita melarang. Lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diuji oleh Allah waktu itu punya anak masih kecil, Ismail. Dari Syam dibawa ke Mekah waktu itu. Ya Mekah adalah wadin waridi zar'in. Lembah yang enggak ada tanamannya, enggak ada orang, enggak ada bangunan. Diletakkan di situ. Bayi masih kecil dengan ibunya yaitu Hajar. Hanya dibekali korma dengan air, enggak ada roti waktu itu, kan belum ditemukan gandum waktu itu. Enggak ada roti karena belum ditemukan gandum. Jadi hanya tamar, korma dan hanya air. Pergi Ibrahim kembali ke Syam, dikejar oleh Hajar. Woi suami, kemana kamu? Kenapa kau tinggalkan kita orang di tempat seperti ini? Ibrahim terus jalan, kejar terus sama Hajar. Sampai Hajar kemudian mengatakan, wahai suami, apa memang ini perintah dari Allah untuk kamu? Berhenti Ibrahim, menoleh sambil mengatakan, na'am. Iya. Kata Hajar, idzan lan yudayya'an Allah. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyanyikan kita. Semestinya seorang istri, seorang anak, ketika bapaknya atau suaminya ingin beramal kebaikan, didukung. Ya, abinya ingin infak 50 ribu, istrinya katakan ini tak tambah 20 ribu. Tak tambah ini 100 ribu, kan Masya Allah kan? Gitu, bukan malah, oh jangan. Atau silahkan, tapi ya hanya 1000 aja yang 49 ribu sini. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimullah. Mungkin itu diantara sebab seorang itu melemah untuk kemudian ya ikut andil dalam dakwah. Namun apapun faktornya, jangan sampai melemahkan tekad kita. Kita teringat ya bahwa akan besarnya pahala di saat kita ikut andil dalam dakwah ini. Teringat akan berita gembira yang datang dari Rasulullah SAW. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah menunjuki seseorang melalui kamu, seorang walaupun anak kecil, dia diajari ya huruf, diajari ya syariat, dia dapat petunjuk melalui kamu, lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta yang merah. Sementara sarana-sarana dakwah itu banyak sekali. Sarana untuk kita bisa menebarkan syiar-syiar Islam banyak sekali. Di sana ada muhadharah ilmiah, ceramah-ceramah keagamaan yang landasannya Alkitab dan Sunnah. Di sana juga ada menebarkan buku-buku yang berfaedah, buletin-buletin dakwah, buku-buku doa. Ya usah ya serumit-rumit yang gampang-gampang. Masih terlalu banyak masyarakat kita itu bab-bab yang kelihatannya ringan itu pun belum tahu. Nah ya, bisa jadi ada orang berumur 50 tahun, sudah lama dia nikah, juga sudah lama. Dia baru tahu apa benar kalau orang junub itu harus mandi. Ayangkan. Nah, selama ini, ya kan? Kalau habis hubungan apa? Ya enggak ngerti, yang penting ya. Hal-hal yang mungkin kita anggap ringan ya, dari tata cara wudu, apa salat, bisa jadi sebagian orang enggak ngerti. Maka hal-hal seperti ini butuh untuk kita sadarkan. Misalnya terkait dengan tata cara salat. Kelihatannya ringan. Bahkan sebagian orang meremehkan kajian kok tentang salat. Sejak kita akil balig sampai tua seperti ini ya salat terus. Kita katakan sholatnya ente itu sholatnya ikut-ikutan. Ya kalau sholatnya ente dipaparkan dengan sholatnya Rasul, baik, jauh itu, jauh. Ya bacaannya, ya gerakannya, apalagi khusyuknya. Yakin ini, kalau khusyuk itu dan sudah gak ada yang bisa menampik bahwa kita sholatnya, ya kan, gak khusyuk sudah. Hatta di rakaat pertama sudah buh pikirannya ke pasar, kemana enggak ngerti. Kadang kita musalam aja cepat banget ya. Cepatnya bukan karena apa, tapi karena kita enggak memikirkan bacaan kita, gerakan kita. Demikian pula di antara sarana dakwah adalah mendirikan marakis dakwah. Ya, markas-markas dakwah atau tempat-tempat pendidikan. Ya. Ini termasuk dari sarana dakwah. Jadi sangat beragam. Tinggal mana yang kita mampu kita ya andil di situ. Ada yang apa tadi? Ya, iqamatu al-muhadarat wa dawrat al-ilmiyah. Ya. Mengadakan kajian-kajian ilmiah. Daurah-daurah ilmiah, kita ikut andil di situ. Ikut andil. Apakah itu misalnya penebaran buletin, majalah, atau itu lembaga pendidikan yang mengajarkan ya Alkitab was Sunnah. Banyak ya lahan untuk kita bisa ikut andil dalam dakwah dan tarbiyah. Ikhwani rahimani wa rahimullah. Dengan itu semoga kita termasuk dari apa yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di zaman yang kayak gini, mempelajari agama itu bukan sesuatu yang penting menurut sebagian orang. Hanya sambilan saja. Maka ya saya sangat ya terharu dengan hadirin semuanya yang antusias dan meluangkan waktu di zaman-zaman seperti ini. Masjid masih ramai dengan zaman itu, luar biasa. Kadang di tempat kita kepengin, tempat saya kepengin gini. Ini masalah di sini ramai sekali. Ya, luar biasa. Ya, antum jamaah semuanya, ya. Patut bersyukur kepada Allah SWT diberi oleh Allah kesempatan ada masjid yang bagus seperti ini. Makmurkan dengan ibadah, makmurkan dengan taklim, makmurkan dengan kebaikan. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, ya, memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala tutur kata yang tidak tepat. Ya, al-haqqu minallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.